Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya telah menafsirkan ayat-ayat seperti nun? Nah, ini ada pembahasannya ya seputar ini di apa namanya? Di buku-buku tafsir. Dan yang benarnya bahwa ini ayat-ayat huruful muqatta'ah, huruf-huruf muqatta'ah ini ya, dia adalah kalimat-kalimat dibawakan pada apa namanya? Awal surah yang menyebutkan huruful muqatta'ah ini. Ini tantangan kepada kaum musyrikin. Bahwa Al-Quran ini dengan bahasa Arab, dengan huruf-huruf yang kalian pahami. Tapi kalian tidak mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Adapun yang takalluf dalam menafsirkannya, nun kepanjangan dari ini, ya kaf, ha, ya, ain, sin, sod, kepanjangan dari ini. Nah, ini semuanya takalluf ya. Ya. Dan itu bisa masuk berucap tentang Al-Quran tanpa ilmu. Baik.